Lagunya Hatiku Jembar, Koyo Segoro. Kita main bersama. Romansa. Yes. Buat Big Boss Sakura ya. Aku ranyong ko bakal gene akhire, ra kepikiran dadi remo atiku. Atiku lungkrah mergo kahananku sobat tak eleng lorong mune aku. Kau yang tahu dengan diriku, kau yang tahu dengan diriku. Oke, terima kasih sekali teman-teman Romansa. Oke.